إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kita pada kajian yang lalu telah menyelesaikan bagian pertama matan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala tentang keharusan atau kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengetahui empat permasalahan: al-ilm, العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. Kewajiban baginya untuk menuntut ilmu tentang agamanya, setelah itu dia dituntut untuk mengamalkannya, kemudian dia dituntut pula untuk menyampaikan, mendakwahkan kepada lainnya, dan yang keempat adalah dia bersabar di atas rintangan dakwah. Sebagaimana yang telah dikatakan pada kajian yang lalu juga, bahwa itu telah kita bahas secara tuntas, termasuk perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala yang menyebutkan dalam bab di dalam kitab sahih beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, tentang kewajiban bagi seseorang untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Di mana beliau rahimahullah ta'ala bawakan ayat Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhambik. Maka kewajiban bagimu untuk mengetahui, fa'alam, maka ketahuilah, yakni maknanya hendaklah kalian kedepankan, dahului sesuatu itu dengan ilmu. Annahu la ilaha illallah, yang dengannya kalian mengetahui, memahami tentang la ilaha illallah sebagai bukti perwujudan ketika seseorang telah berilmu. Wastaghfir li dhambik, dan setelah itu kalian memohon ampun kepada Allah atas dosa kalian. Maka berdasar dari ayat ini, kewajiban memulai sesuatu dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka kita ambil faedah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, dengan berakhirnya bab ini sebelum kita melangkah, yang tadinya kita menginginkan untuk melangkah kepada bab berikutnya, namun nampaknya perlu kita mengambil fawaid, mengambil faidah-faidah apa yang sudah kita ketahui dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka kita pun akan ambil faedah dari sisi lain apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Berdasar pernyataan kewajiban berilmu sebelum berucap dan berbuat, wahuna naqul, maka dengan itu kita menyatakan, inna du'at awil muntasibin ila da'wah thalatha asnaf. Ketahuilah bahwa keberadaan para da'i yang ada di medan dakwah ataupun orang-orang yang menisbatkan kepada yang namanya dakwah, maka terbagilah menjadi tiga bagian. Maka oleh karenanya kita ambil faedah dari beliau apa-apa yang belum atau tidak disebutkan pada syarah yang lainnya, sehingga semakin untuk melengkapi dan semakin memperdalam faedah dari bab yang sedang kita bahas. As-sinful awal, bagian yang pertama, hum ahlul basirah, mereka yang benar-benar mengetahui, memiliki ilmu, memiliki basirah, al-fiqhu fi dinillah, kefaqihan terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Mereka yang memiliki hikmah, naam, di dalam berdakwah, dan mereka pula melakukan upaya mau'idhah hasanah di dalam dakwah, dan mereka pula yang memiliki hujjah-hujjah wal bayan wal barahin, argumentasi-argumentasi, kekuatan ilmu, kekuatan hujjah, menunjukkan kekokohan mereka di atas ilmu yang telah mereka ketahui. Maka jenis yang pertama ini, hum as'adun nas, merekalah orang-orang yang paling berbahagia. Di mana mereka yang Allah Jalla wa'ala puji di dalam ayatnya, ketika Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Tepatnya pada surat Yusuf ayat ke-108, ayat itu Allah perintahkan kepada nabinya, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, katakan kepada mereka, inilah jalanku yang mana aku berdakwah menyeru ke jalan Allah Jalla wa'ala, ala basirah, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Nah, berdasar dari ayat ini, Allah Jalla wa'ala memuji kepada mereka para ulama, mereka-mereka yang meniti di jalan dakwah tadi sesuai apa yang telah dijalani oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. As-sinfu tsani, jenis atau bagian atau golongan yang kedua, du'atul jahl, para da'i yang menyeru kepada kejahilan, atau para da'i-da'i yang jahil pada hakikatnya. Hum alladzina yatasaddarun mayadin ad-da'wah, mereka yang ingin tampil di dalam medan dakwah. Wala fiqh indahum fi dinillah, dalam kondisi mereka itu tidak memiliki kefakihan ilmu yang mendalam, ilmu yang benar terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Inginnya untuk selalu tampil di dalam dakwah dalam kondisi dia jahil. Nah, atau mereka memiliki ilmu tetapi mereka bukan ahlinya, maka keberadaan mereka yufsiduna fil ard wala yuslihun, yang terjadi justru merusak tatanan dakwah di bawah. Dan sebaliknya, mereka melakukan pelukan suatu kejahatan, suatu bentuk memperbaiki kondisi umat rusak. Umat kepada persatuan dipandang kondisi umat satuan dalam kondisi umat tadi tentang perenang akidahnya, ideologinya, pemahamannya. Tetapi pada hakikatnya hati mereka adalah yang menyeru, yang ingin tampil karena dari agama ini. Satu juga mereka tafsirkan dengan akal-akal mereka, kemudian ambisi untuk tampil di dalam dakwah. Maka sampai Syekh, hum fil haqiqah sulamun li ahli al-ahwa, yang kepentingan-kepentingan pelaku pengekor-pengekor hawa nafsu. Golongan menyeru kepada padahal ahwa wal bidah dan yang semisalnya. Firqah yang pertama kali muncul di medan dakwah di abad-abad yang lampau. Nah, di awal-awal munculnya bid'ah, kata beliau, hum as-sabaiyah, adalah suatu kaum sabaiyah. Mereka adalah pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia seorang Yahudi al-Yamani yang berasal dari Yaman, nifaqan, yang masuk Islam dalam keadaan nifaq, berpura-pura menunjukkan kecintaannya kepada Ahlul Bait, menunjukkan kecintaan kepada Islam. Setelah umat tertarik kepadanya, kemudian diarahkan kepada kebid'ahan. Inilah kaum Sabaiyah, nisbat dari pendirinya atau pencetusnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka yang pertama kali muncul di dalam Islam adalah upaya untuk memprovokasi, memprovokasi umat, yang sampai jenjangnya upaya pembunuhan kepada Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga dari Khulafa'ur Rasyidin, Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dilakukan upaya provokasi, dilakukan upaya untuk membangkitkan fitnah, sampailah pada ujung adalah pembunuhan kepada khalifah. Siapa pemimpinnya? Adalah kaum Sabaiyah. Siapa Sabaiyah? Tadi setelah penisbahnya, tawilah kaum Sabaiyah saftawiyin ilaum, dahulu kaum Rusiliyat nam yang berada sampai hari nam, memberontak pendahulu kaum Sabaiyah, berusaha untuk menggulingkan kekuasaan Amirul Mukminin Utsman ibn Affan al-Madhum radhiyallahu ta'ala nam. prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ijtima' al-kalimah, menyatakan kalimat atas atau di bawah naungan waliyul amr, mengikuti taat kepada pemerintah dalam perkara khuf. Larang bagi kita untuk memberontak, dilarang kita untuk membelakang bahwa kita umat, maka kita punya pemimpin, pemerintah kaum muslimin, itulah sebagai penguasa bagi kita, dan kita diwajibkan untuk as-sam'u wa ta'ah, untuk selalu mendengar dan taat kepada mereka. Nah, maka kaum ats-tsauriyun, kaum pemberontak tadi, min badi jildatina, kulit yang sama dengan kita, bukan orang lain, bukan orang asing, tapi dari yang sejenis dengan kita. Nah, maka mereka ambil pemikiran dari kaum Sabaiyin, dan pendahulu mereka adalah banyak, di antaranya adalah kaum Zindiq, kaum Zindiq, dan juga kaum Ridha, dan selain dari mereka keduanya. Nah, ini firqah yang pertama yang memunculkan bid'ah adalah kaum Sabaiyah. Firqah yang kedua adalah Al-Khawarij, yang disebut pula dengan kaum Haruriyah. Kaum Khawarij, penamaan lainnya adalah kaum Haruriyah, nisbat kepada suatu tempat. Siapa mereka? Adalah mereka yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang berlangsung di wilayah atau daerah Nahrawan. Maka kaum Khawarij disebut pula kaum Takfiriyun. Takfir adalah kelompok yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Nah, dhallu wa adhallu, mereka kondisinya sesat, kondisi mereka adalah sesat, dan mereka lainnya usaha menyebarkan pemahamannya yang selamungkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun, dia telah kaf. Maka lalu mereka bawa munculnya sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Bahwa ada sejak terus masih ada rasul di zaman dia. Mangan din, orang yang orang muwahhid yang bermaksudnya orang ya, tapi masih menurut bahwa mereka adalah kafir. Nah, dan juga mereka mengkafir kaum muslimin yang berbuat fasik, berbuat dosa besar, berbuat dengan amalan-amalan dosa besar menurut prinsip Khawarij adalah dikafirkan. Ada orang muslim kemudian mencuri, mencuri minal kabair, berbuat dosa besar, menurut kaum Khawarij ini adalah kafir. Ada seorang yang mengaku muslim, dia melakukan zina termasuk al-kabair, maka dengan serta-merta kemudian dikafirkan oleh kaum atau pemahaman kaum Khawarij. Jika vonisnya sudah demikian, maka orang tadi sudah keluar dari lingkaran Islam. Nah, ini sangat berbahaya. Bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan dalam kondisi dia tidak mengetahui secara detailnya. Masalah takfir, pengkafiran adalah permasalahan yang sensitif. Tidaklah dibenarkan seseorang mengkafirkan sampai dia tahu secara terang benderang bahwa dia berbuat kekafiran. Nah, adapun sekedar dugaan, adapun sekedar dari perbuatannya, orang berbuat dengan amalan dosa besar tapi dia masih meyakini bahwa itu adalah amalan dosa, maka belum bisa dikafirkan atau dikeluarkan dari lingkaran keislaman. Sementara kaum Khawarij dengan begitu gampangnya mengkafirkan fusaq al-muslimin, kaum muslimin yang berbuat fasik, demikian juga usat al-muwahidin, orang yang bertauhid yang masih dia di sana melakukan dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Beliau bawakan dua contoh firqah tadi, firqah Sabaiyah dan firqah Khawarij atau firqah Al-Haruriyah. Kemudian kata beliau, golongan yang golongan berbahagia adalah du'at tasira bayinah wal fidi da'i yaw, di atas basirah, di atas agama Jalla wa'ala. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah alaihi wasallam, an yurillahu khairan yukihu fid. Yang Allah Jalla kehendaki baginya kebaikan, maka hendaklah dia kuhfin. Dia berusaha untuk mempelajari, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Selanjutnya, kana la limari rahimahullah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir limbik. Kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, mengharuskan, mewajibkan bagi kita untuk belajar. Yajib alai an wajibmu untuk apa yang oleh Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya. Apa tafsirnya Syekh Abdi? Apa nama tafsir beliau? Tafsirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Naam, saya ulang. Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Itu yang kita bahas pada kajian Ahad pagi. Naam, menggunakan dari tafsir Al-Allamah Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah ta'ala. Maka Syekh Ubaid hafizahullah menukil, mengambil ilmu menurut jenjangnya. Beliau ambil faedah dari generasi yang sebelumnya. Naam. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu terkait dengan la ilaha illallah tsamaniyah, ada delapan, kata beliau rahimahullah. Yang pertama, dan itu yang terbesar, terpenting, adalah tadabbur asma'uhu wa sifatuh. Keharusan bagi setiap diri untuk memurnikan tauhid yang telah dia ikrarkan, wajib baginya untuk memahami terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, dan juga memahami perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala yang di sana menunjukkan kesempurnaan dan Allah Jalla wa'ala. Mempelajari tauhid wa sifat kedepankan. Kenapa? Karena yang penting yang besar dan perkara a'zam asma' bisa Allah Jalla makin sempurna dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Secara singkat saja. Kedua, berilmu tentang Allah Jalla wa'ala, mengesakan atau mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, dari mengaku sebagai pengajian pada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah Jalla wa'ala mengakui bahwa itu hak Allah yang mempunyai. Kalau dipahami dengan akan mengadah siapa bumi, pencipta, sampailah dia penyermata. Kalau Allah Jalla wa'ala penciptanya, yang menciptakan sesuatu indahnya, maka layak untuk diibadahi, mengantarkan kepada tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, nampaknya kita belum bisa menambah atau melanjutkan pada bab yang baru. Tidak mengapa bagi kita, yang penting perlahan tapi kita bisa semakin mengupas fawaid, faidah-faidah, selama itu bisa kita dapatkan. Yang ketiga, berilmu hanya Allah wa'ala amun bin ni'am al-zahirah wal batinah. Allah Jalla wa'ala dialah semata yang memberikan nikmat-nikmat yang ada, yang tampak maupun yang tersembunyi, nikmat duniawi maupun nikmat diniyah, nikmat dari sisi agama ini. Kenikmatan duniawi, baik materi maupun yang lainnya dari rizki Allah Jalla wa'ala yang halal. Nikmat diniyah, seseorang diberikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam, diberikan hidayah untuk berjalan di atas tauhid, di atas sunnah, itu merupakan nikmat. Ketika seseorang sudah merasakan ini, mewajibkan untuk menggantungkan hati hanya kepada Allah dan memunculkan kecintaan kepadanya. Nah, yang keempat, apa yang kita saksikan dan kita dengar adanya jawab pahala yang Allah persekan li awliya, bagi paranya. Disebut wali ada orang-orang yang beriman bertakwa. Wali alladzi manu na'am wa kana qul yang bertakwa. Yang bahwa Allah persiapkan pahalanya kenikmatan kenikmatan lanjutnya mus wali trikin dibela hamba-hamba Allah Jalla wa'ala dengan kemenangan. Orang-orang yang beriman dan bertakwa dibela dan dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala. 6. Kan atau ma'iyatullah sama dengan mereka. Allah tidak akan membiarkan bagi hamba yang berdoa dan beriman. Khamis, yang kelima, kita itu mengenal sifat-sifat selain Allah yang dan sesembah dijadikan ilah-ilah lain Allah. Dengan seseorang bertauhid, dengan orang menelusuri sebab-sebab ilmu terhadap la ilaha illallah, maka dia akan mengenal bagaimana kekurangannya sesembahan selain Allah, bagaimana lemahnya dan fakirnya zat yang disembah selain Allah, zat yang dibikin, dibuat sendiri, kemudian disembah-sembah sendiri. 6. Maka seseorang yang bertauhid sudah bisa menilai bahwa itu perbuatan yang hina, perbuatan yang sampai sekian tahapannya. 6. Terperosoknya mereka kepada kejahilan, jauhnya mereka dari tauhid disebabkan karena mereka melakukan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang muncul bagi kita? Rasa syukur kepada Allah atas nikmat kita di atas tauhid. 6. Dan batilnya sesembahan selain Allah. Yang keenam, adanya kemufakatan atau kesepakatan keberadaan kitab-kitab Allah Jalla wa'ala semuanya yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, termasuk yang terakhir adalah Al-Quranul Karim, semuanya sepakat menyeru, mengajak untuk la ilaha. Nah, itu kan ada kesepakatan kitab kita, yaitu adanya makhluk yang Allah khususkan. 6. Yang mereka itu akhlaknya paling sempurna, yang mereka itu paling tepat cara berfikirnya, demikian pula ilmunya. Siapa ini Ustaz? Ar-Rusul wal-Anbiya wal-Ulama ar-Rabbaniyun, para Rasul dan para Nabi alaihissalatu wassalam, dan juga para ulama Rabbani yang benar mengerti Al-Quran dan Sunnah, tertuntun di atas pemahamannya, yang mereka semua mempersaksikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bersaksi kepada Allah Jalla satu-satunya zat yang untuk diibadahi. Demikian dakwah para nabi, para rasul, dan juga pewaris mereka meniti jalan yang sama. Yang ke-8, hujjah ialah Allah dan dari sisi-sisi yang tentang tauhid, tinjau baik dari sisi adik maupun dari fitrah kejiwaan, menunjukkan jiwa tadi menyetujui dan sepakat tentang keberadaan Allah Jalla wa'ala, sepakat untuk mengesakan hanya bagi Allah Jalla wa'ala, yang dengannya bisa melembutkan hati. Nah, dan dengan itu kita bisa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. 8 faedah yang sudah kita ketahui, walaupun secara singkat, dan menambah pemahaman tentang ayat tadi, termasuk juga sebagai sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan tauhid la ilaha illallah. 6. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan segera minta ampunlah kalian kepada Allah atas dosa-dosamu. 6. Sebagai dalil, kata Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah taala melanjutkan bahwa seorang fasik al-milli, siapa yang dimaksud? Adalah asi al-muwahidin, pelaku atau orang yang bertauhid yang melakukan maksiat. La yakhruj musammal iman, bahwa mereka tidak keluar dari penamaan keimanan. 6. Ma telah anna jamaah fas milli in mu'min iman bikiratihi, dia ada yang beriman keimanannya, artinya keimanan itu masih ada dia dalam kondisi dia tadi melakukan kemaksiatan, fasikun bik, tapi dengan yang dia lakukan. 6. Sehingga secara ringkas prinsip ahlu sunnah menilai orang yang semacam ini mukmin naqisul iman. Mukmin naqisul iman, orang yang beriman tetapi kurang keimanan. Bisa kita rasakan kah sesuaikan bahwa ahlu sunnah wa untuk 6. Tentu ada harapan buat mereka yang kemaksiatan ke jalan Allah. 6. Dia melihat maka kurang imannya. Maka prinsip ini berbeda alat belakang dengan kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Prinsip yang macam ini berseberangan dengan kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Bukankah tadi telah disebutkan bahwa kaum Khawarij mengfirkan tiap pelaku dosa besar? Tanya satu dua, lebih dari 70 sekian jumlahnya. Kalau tadi contohkan mencuri, berzina, termasuk berdusta, berbohong, dosa besar. Jika antum berbohong, berdusta, menurut kaum Khawarij kafir. 6. Vonis mentah yang keluar dari pemahaman mereka dengan serta-merta mengkafirkan setiap orang yang melakukan dosa besar. 6. Maka silakan untuk mempelajari apa saja dari dosa-dosa besar. Di sana adanya satu kitab Al-Kabair, kumpulan dari dosa-dosa besar. Salah satunya adalah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. 6. Maka dengan prinsip tadi, bukan sekedar prinsip kemudian berhenti sampai di situ, kaum Khawarij ketika sudah mempunyai prinsip mengkafirkan setiap pelaku dosa besar di dunia, sehingga mereka menghalalkan darah dan harta orang yang divonis tadi. Ya sudah kafir kok. Ya, berarti kalau sudah kafir apa urusannya? Halal darahnya. Berarti hartanya boleh kita ambil, kita rampas, kita rampok, kita ambil dengan semau kita. 6. Sehingga membobol ini harta kita itu. Mereka bukan muslimin lagi dan sebagainya. 6. Untuk beli senjata untuk kemudian melakukan pemberontakan, penggulingan kepada pemerintahan yang sah dari kaum muslimin. 6. Jika mereka mati belum bertaubat, maka kekal di dalam api neraka. Berikutnya mazhab atau ideologi Mu'tazilah. Mengeluarkan lirikannya akan diantar tidak. Ini menurut Mu'tazilah. Mereka tidak mukmin. Ini mereka hukum di dunia. Adapun terkait jika belum berat maka di api neraka. Siapa? Waris ini. Hukum di akhirat adalah kekal di api neraka belum bertobatnya. 6. Mu'tazila beda dengan khawarij tapi sepakat dari pandi ath-thaifat maka kepada al-haq, kepada aqidah yang benar, kepada mengamalkan nas-nas dari Al-Qur'an was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menggabungkan antara ancaman yang Allah jalla wa ala sebutkan dan janji Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Maka menurut prinsip ahlu sunnah bahwa pelaku dosa besar di dunia mereka beriman dengan keimanannya, fasik dengan dosa besarnya, adapun di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah jalla wa ala. Artinya jika Allah berkehendak untuk mengampuni dosanya, Allah ampuni dan Allah rahmati dan Allah masukkan ke dalam jannah, dan jika Allah berkehendak maka harus diazab terlebih dahulu. Itulah tambahan yang bisa kita lakukan. Semoga bermanfaat dari penjabaran tadi. Yang hak tentunya dari sisi Allah Jalla wa'ala semata. Dan apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pertemuan kita masuk kepada bab yang baru biidhnillah.